Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati ayina maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyin wa hifzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma aminna bil ilm wa zayyinna bil hirim wa akrimna bil taqwa wa jamminna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa itu ta'allumah wa ta'alim al ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa dalala ala al khair. Faqala al-musannif al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu an ila qalihi wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuballi asyahid minhum minkum al-ghaib, hendaknya yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang ghaib yang tidak hadir. Farubba hamini fikhin ila man huwa afqah minhu, bisa jadi orang yang membawa ilmu disampaikan kepada orang yang lebih alim, yang lebih faqih. Warubba hamili fikhin laisa bifaqih, dan bisa jadi orang yang membawa ilmu, yang menyampaikan ilmu, dialah bukan orang yang faqih. Qala alaihi salatu wassalam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak orang-orang kepada petunjuk yang benar, kana lahu minal ajr, maka dia mendapatkan daripada pahala mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tidak mengurangi hal itu daripada ganjaran-ganjaran mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalah, dan barang siapa yang mengajak orang-orang kepada kesesatan, kana alaihi minal isim, maka dia akan mendapatkan dosa. Mislu asami man tabi'ahu, seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min asamihim syai'an, tidak mengurangi hal tersebut daripada dosa-dosa mereka sedikit pun. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan berkata juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada orang lain kebaikan, kana lahu minal ajr mislu fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Wa khala alaihi salatu wasalam, dan berkata juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam, jika meninggal manusia, in qata'a amaluhu, maka akan terputus amalannya, illa min salasin, kecuali daripada tiga amalan, daripada tiga sebab. Sadaqatin jariyah, sadaqah jariyah, au ilm yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat, au waladin saleh, atau anak yang saleh, anak yang baik, yad'u lahu, yang mendoakannya. Wa qala alaihi salatu wasalam, bersabda juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajwadakum ajwadukum ba'di, orang yang paling berdermawan di antara kalian setelah aku, rajulun, seseorang alima ilman, yang mengetahui satu ilmu, fanasharahu, kemudian dia menyebarkannya, yub'atsu yaumal qiyamah, ya yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahdah, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam satu umat. Semuanya di sini berkaitan dengan hadis yang tadi pertama kita baca, hendaknya orang yang mendapatkan ilmu menyampaikannya kepada orang lain. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas pada pelajaran pengajian sebelumnya. Maka siapapun yang mempunyai ilmu, maka kewajiban bagi orang yang mempunyai ilmu untuk menyampaikannya kepada orang yang lainnya. Dan di situ terdapat keistimewaan dan keutamaan yang tidak terhitung, pahala yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ilmu kepada orang lain. Dan sebaliknya, seseorang yang mempunyai ilmu kemudian dia menyimpan ilmunya, dia tidak menyampaikannya, bahkan ketika ditanya maka dia tidak mau menyampaikan ilmu tersebut kepada orang yang bertanya, maka di situ ada ancaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dikatakan oleh Rasulullah SAW, man su'ila an ilmin ya'lamuhu, barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, ya'lamuhu, yang dia ketahuinya, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikannya, tidak mau menjelaskannya, uljima bilijamin minnar yaumal qiyamah, dia akan dikekang mulutnya dengan alat kekang seperti kuda yang dikekang di mulutnya, bilijamin minnar, dengan alat kekang yang terbuat dari api neraka. Maka di sini menunjukkan barang siapa yang ketika ditanya kemudian dia tidak mau memberikan jawaban padahal dia mengetahui jawabannya, ancamannya besar. Dan itu kitmanul ilm, namanya merahasiakan ilmu. Dan di situ dianggap dosanya dosa besar. Bahkan Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan, bukan bertanya itu langsung secara lisan. Ketika ditanya, ya fulan apa hukum masalah ini, ya fulan apa maksud daripada masalah ini, itu lisan, yang bertanya adalah lidah. Tapi bisa juga pertanyaan itu bukan harus dengan lidah, pertanyaan dengan keadaan. Yang mana sekarang ini begitu banyak orang-orang yang tidak mengetahui tentang ilmu agama, begitu banyak mereka yang tidak paham akan ibadah, dan mereka memang tidak bertanya, tapi keadaan mereka menunjukkan bahwasanya mereka sebenarnya bertanya. Di antara mereka berapa banyak kalau ketika ditanya rukun-rukun sholat belum tentu mereka bisa menjawab. Kalau ditanya rukun atau syarat-syarat takbiratul ihram yang ada 16, belum tentu mereka bisa menjawabnya. Belum tentu juga mereka membedakan yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah. Padahal itu adalah satu syarat sahnya ibadah. Jika tidak mengetahui yang mana yang rukun, yang mana sunnah, maka ibadahnya tidak diterima, tidak dianggap sah di mata ulama, di mata fuqaha. Oleh karena itu dikatakan kan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, min iktirabis sa'ah an yusalliya khamsun la tuqbal li adihim sholat. Termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat, di situ ada sekelompok orang yang berjumlah 50, mereka melaksanakan sholat, satu pun di antara mereka itu tidak ada yang diterima sholatnya. Ahlu hadis menafsirkan, mentakwil hadis tersebut, mereka tidak diterima amalan ibadahnya, sholatnya, karena mereka tidak bisa mengetahui rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Karena sebab itu, sehingga itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, afa'unabbiukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian aku beritahu siapa orang-orang yang paling rugi dengan amalnya nanti di hari kiamat? Mereka punya amal, mereka punya ibadah, tapi mereka orang yang paling rugi di hari kiamat. Allazina dhalla sa'yuhum, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah yang sia-sia amalannya, sia-sia usahanya, sia-sia ibadahnya. Ya, di sinilah mereka ahli tafsir mereka mengatakan sia-sia amalan ibadah mereka, karena dikarenakan mereka melakukan ibadah bukan didasari dengan ilmu. Yang penting menjalani ibadah, tapi kalau ditanya yang mana rukun, yang mana syarat, yang mana yang membatalkan ibadah tersebut, mereka tidak bisa menjawabnya. Padahal itu salah satu syarat daripada sahnya ibadah itu sendiri. Sehingga Imam Ghazali mengatakan tidak boleh seseorang melakukan satu ibadah tanpa dia mengetahui dalam ibadah tersebut hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Abdul Aziz mengatakan bahwasanya seseorang yang melakukan ibadah tanpa didasari ilmu, maka dia akan mendapatkan kejelekan, kerugian, mazharat lebih banyak daripada kebaikan yang dia dapatkan. Mazharat yang dia dapatkan lebih banyak daripada kebaikan yang dia dapatkan kalau dia melaksanakan ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Oleh karena itu, begitu banyaknya, maka sudah seharusnya bagi yang mempunyai ilmu, yang mengetahui satu hukum, satu masalah, dia sampaikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Dia sampaikan kepada orang lain khususnya yang bertanya, baik yang bertanya dengan lidah mereka atau bertanya dengan keadaan mereka. Inilah yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini. Dan kedua hadis tadi menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mengajak orang-orang ke dalam kebaikan, mengajak mereka pada petunjuk yang benar, jalan yang benar, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti petunjuknya. Ini pahala, ini menunjukkan keutamaan orang yang menyebarkan ilmu, yang mengajar, yang berdakwah. Maka setiap orang yang menunjukkan kepada orang lain kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan orang lain yang kedua ini kalau menunjukkan kebaikan tersebut kepada orang yang satunya, maka dia akan double. Yang dia, orang kedua dapat pahala, orang yang pertama double pahalanya, dua kali lipat. Dan begitu seterusnya. Yang ketiga, ketika menyampaikan kepada orang yang keempat, orang yang ketiga mendapatkan pahala. Orang yang kedua double, dua kali lipat. Orang yang pertama tiga kali lipat, dan seterusnya. Jadi kita bisa bayangkan berapa banyak pahala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua ilmu yang ada sekarang ini semuanya berasal daripada Nabi kita, daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga berapa banyak pahala yang didapatkan oleh sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum, yang menyampaikan ilmu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang setelahnya, dan sampai-sampai ke tabi'in, tabi'in, tabi'in sampai sekarang. Itu sudah melewati berapa generasi, itu sudah melewati berapa orang. Setiap melewati satu orang dilipat gandakan, dilipat gandakan. Maka dengan ini diketahui keutamaan orang-orang terdahulu. Mereka punya artinya punya kebaikan yang kita sebagai orang-orang yang di akhir zaman ini sudah sepatutnya untuk mensyukuri orang-orang yang terdahulu. Kalau bukan karena orang-orang yang terdahulu, bagaimana kita bisa mengetahui Al-Quran? Mungkin juga ya, Quran tidak akan sampai kepada kita kalau bukan karena orang-orang yang sebelum kita. Hadis-hadis Rasulullah SAW tidak akan sampai kepada kita kalau bukan karena orang-orang yang sebelum kita. Merekalah orang-orang yang berjasa menyampaikan kitab Allah, menyampaikan hadisnya Rasulullah SAW sampai kepada kita. Dan sekarang ini saatnya di zaman ini kita pun juga menyampaikannya kepada orang lain. Menyampaikan kepada orang lain, dan orang lain nanti menyampaikan kepada orang yang selanjutnya, dan seterusnya. Sehingga kita menjadi orang juga rantai yang menyampaikan ilmu dari Rasulullah SAW terus. Kita termasuk diantaranya nantinya. Dan itu pahalanya sangat-sangat besar, dan termasuk itu sebenarnya ilm yuntafa'u bihi. Artinya termasuk dikatakan dalam hadis tadi, ketika kita meninggal dunia, tatkala kita ada di alam kubur, tapi pahala terus mengalir. Karena ilmu kita sampaikan kepada orang lain, orang lain menyampaikan kepada orang lain, dan seterusnya. Selama ilmu berpindah-pindah terus, akan kita mendapatkan pahalanya. Begitu juga kalau kita membuat satu ibadah tertentu atau membuat sesuatu kebaikan tertentu yang belum ada sebelumnya. Pertama kali yang mengumpulkan Al-Quran adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, walaupun hanya berbentuk kulit-kulit aja, tulisan-tulisan yang ada di kulit-kulit, kemudian ditertibkan dengan sempurna oleh Sayyidina Utsman bin Affan, sehingga sampailah kepada kita sekarang mushaf terkumpul. Di zaman Nabi SAW tidak ada mushaf berbentuk seperti sekarang ini yang terkumpul rapi tertib dari awal, dari juz awal sampai akhir. Jadi mereka sahabat radhiyallahu anhum yang mengumpulkan Al-Quran sampai seperti sekarang ini, dengan enaknya kita baca dengan tertib dari juz pertama sampai akhir. Kalau mereka dulu terpisah-pisah di zaman Nabi SAW. Jadi itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan bid'ah. Nanti jangan-jangan semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dianggap bid'ah. Jadi kalau mungkinnya dianggap bid'ah, berarti semua ulama-ulama itu bid'ah semuanya itu. Yang Sayyidina Abu Bakar bid'ah, Sayyidina Umar bid'ah. Ya, semua yang dilakukan, berapa banyak yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi itu bukan bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dasarnya. Sesuatu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi tidak ada dasar dalil daripada Al-Quran atau hadisnya. Yang tidak kembali kepada itu, melenceng daripada Al-Quran, itu bid'ah. Ya, maka kita katakan termasuk ilmu yang mengalir pahalanya seterusnya ketika di alam kubur, ilmu yang kita ajarkan. Dan yang menunjukkan kepada orang lain satu kebaikan, maka setiap orang yang orang lain melakukan kebaikan tersebut, akan mereka dapatkan pahalanya. Dan sebaliknya, siapa aja yang membuat kemaksiatan yang baru, ini sebaliknya ya, barang siapa yang membuat kemaksiatan yang baru, yang tidak ada sebelumnya, maka barang siapapun yang melakukan kemaksiatan tersebut, maka orang yang melakukan pertama kali akan double dosanya, double terus. Ini maksiat baru. Siapa yang melakukan, dia dapat dosa. Ada orang lagi melakukan, dia dapat dosa terus. Walaupun dia mati pun, dia akan dapat dosanya terus. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma min nafsin tuqtalu dhulman illa kana ala ibni adamil awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwal man sannal qatal. Tidak ada satu jiwa yang dibunuh sia-sia tanpa ada hak, tanpa ada kebenaran secara zalim, kecuali anak Adam yang pertama. Yang dimaksud di sini adalah Qabil. Kecuali Qabil, anak Adam yang pertama, dia akan mendapatkan bagian daripada dosa pembunuhan tersebut. Jadi setiap ada pembunuhan, Qabil anak Adam akan mendapatkan dosanya. Ada lagi pembunuhan, akan dapat dosa lagi, akan dapat dosa lagi terus sampai hari kiamat. Dan siapapun yang membuat maksiat yang baru sampai hari kiamat, siapapun yang melakukannya, orang yang melakukan pertama kali terus double, double, double terus dapat dosa, dosa, dosa, dosa. Kita tahu Qabil dikatakan alasan oleh Nabi Muhammad, li'annahu kana awwal man sannal qatl. Karena Qabil adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Ketika dia iri, karena dia dinikahkan dengan saudaranya Habil, dan Habil dinikahkan oleh saudara kembarnya Qabil. Karena anaknya Nabi Adam banyak, dan ketika itu darurah, harus diantara saudara harus menikah. Kalau tidak menikah dengan saudaranya, menikah dengan siapa? Tidak ada orang lain selain anak Nabi Adam ketika itu. Sehingga Nabi Adam diperintah untuk menikahkan saudara kembar yang satu, dinikahkan dengan saudara kembar yang lain. Qabil dinikahkan dengan saudaranya Habil, dan Habil dinikahkan dengan saudara Qabil, saudara kembarnya ya. Tapi Qabil ternyata hasud, tidak terima karena istri daripada Habil lebih cantik daripada Qabil. Disitulah akhirnya dia membunuh Qabil. Dan ini pembunuhan pertama kali yang terjadi di atas muka bumi. Dan setiap ada pembunuhan setelah itu, maka Qabil akan mendapatkan dosanya. Barang siapa yang membuat maksiat yang baru, maka setiap orang yang melakukannya, dia akan dapat dosanya, walaupun dia mati nanti. Ya juga demikian, barang siapa yang membuat sesuatu yang baik, yang baru, maka dia akan dapat pahalanya walaupun dia setelah meninggal dunia nantinya. Ini yang dikatakan pertama, yang hadis dalam hadis kedua tadi oleh Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang selanjutnya, Rasulullah SAW mengatakan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluh. Jika manusia meninggal, dia akan terputus amalnya. Jika manusia meninggal, terputus amalnya. Oleh karena itu, yang masih ada umur, yang masih ada kesempatan untuk beramal, jangan disia-siakan. Umpung masih ada umur, nafas kita ini mahal. Orang yang sudah meninggal dunia di alam kubur, di alam barzah ini, andai kata mereka ini bisa hidup lagi, walaupun dengan membayar dunia dan seisinya, cuma untuk hidup 2 menit aja, mereka mau membayar. Jadi andai kata orang yang dikubur mau bisa hidup lagi cuma 2 menit di dunia, dan mereka punya kesempatan hidup 2 menit di dunia dengan syarat membayar dunia dan seisinya, pasti mereka bayar untuk hidup 2 menit. Untuk apa 2 menit? Untuk ibadah. Jangan sampai menyesal. Jangan seperti yang dikatakan oleh Allah SWT dalam Quran, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ketika manusia dicabut nyawanya oleh Allah SWT, Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, hidupkan aku lagi, la'alli a'malu salihan, aku akan berbuat amal soleh. Tapi itu tidak ada gunanya lagi. Ketika kita melihat jenazah dibawa oleh orang-orang, ketika kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah jenazah tersebut bisa melaksanakan sholat? Sudah kita menjawabnya, tidak mungkin jenazah yang sudah dibawa tersebut untuk sholat lagi tidak bisa. Untuk sedekah lagi tidak bisa. Untuk zikir lagi tidak bisa. Yang sudah menjadi mayit tidak bisa lagi membaca Al-Quran. Tidak bisa lagi berbuat ibadah. kemudian kembalikan kepada diri kita. Kita pun juga akan menyusul jenazah tersebut. Kita pun juga akan dibawa kerandahnya nanti oleh orang-orang. Kita pun juga akan dipendam dengan tanah dan dia akan berada di alam barzah bersama yang lainnya. Kita masih di dunia ini, tapi tidak lama. Kalau tidak sekarang kita berubah, mau kapan lagi? Umpung ada waktu. Apalagi kalau yang umurnya sudah 40 tahun. 40 tahun umurnya masih sibuk dengan dunia, pikiran dengan dunia, apalagi maksiat. Setan akan mengusap wajahnya dan mengatakan hadza wajhu la yuflih abadan. Ini wajah orang yang tidak akan beruntung sama sekali. Tidak akan beruntung selamanya. 40 tahun sudah mestinya dia sadar, mestinya sudah siap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 40 tahun masih sibuk dengan main kartu kadang-kadang. 40 tahun sibuk main catur. Umur yang sangat-sangat mahal. Satu detik, satu nafas itu tidak ada nilainya, harganya sangat mahal, tidak bisa dibeli. Satu menit umur ini, umur kita ini bisa kita beli di Indomaret atau di Alfamart, di supermarket, di toko, tidak ada. Satu menit yang sudah lewat tidak akan bisa kita kembali lagi, karena itu mahal. Satu menit lewat berarti lebih dekat lagi kita kepada kematian, kepada ajal kita. Terus berjalan. Waktu kita ini berjalan. Umur kita ini berjalan, bukan berhenti. Ya, umpung-umpung masih ada. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Arba'ah la ya'rif qadraha ila arba'ah. Ada empat nikmat yang tidak mengetahui besar nikmat tersebut kecuali empat. Dengan empat juga, dengan empat perkara, dengan empat orang. La ya'drif qadra al-haya illa al-mauta. Tidak mengetahui harga dan nilai kehidupan kecuali orang-orang yang meninggal. Orang-orang yang sudah mati. Kalau sudah mati baru mengerti dan memahami, menyadari bahwasanya hidup itu nilainya sangat-sangat nikmat. Dengan hidup bisa beribadah. Hidup kita ini kan tujuannya bukan untuk apa-apa. Allah sementara menciptakan kita di dunia ini tujuannya hanya untuk ibadah. Ibadah itu gunanya untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian semuanya dalam mencari kebaikan. Sedikit apapun yang kita lakukan daripada kebaikan akan dicatat. Dan sedikit apapun yang dicatat itu akan dibalas oleh Allah. Mau itu kebaikan ataupun kejelekan, semuanya akan dicatat dan semuanya akan dibalas oleh Allah. Dan ini waktu yang di dunia hanya sedikit dan singkat, sangat singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kehidupan dunia ini seperti seseorang yang sedang menunggangi tunggangannya berpergian, kemudian di saat dia lelah dia istirahat di bawah pohon yang rindang. Istirahat tidur sebentar, dia ikat tunggangannya, dia istirahat tidur. Setelah dia tidur selesai, bangun, dia lanjutkan perjalanannya. Kehidupan di dunia seperti orang yang istirahat di bawah pohon tersebut, singkat. Bukan tujuan kita ini akan berpergian, kita ini sedang berpergian menuju alam akhirat. Jadi umur yang betul-betul nilainya mahal ini tidak akan kita sadar nilainya mahal kecuali kalau sudah kita mati nantinya. Makanya Rabi bin Khaisam setiap hari dia menggali kuburan di belakang rumahnya. Menggali kuburan di belakang rumahnya. Dan setiap hari, terlebih-lebih ketika dia mendapatkan hatinya lalai dan lupa dari Allah, dia masuk ke dalam kuburannya. Dan dia membayangkan seakan-akan dia mati. Ketika setelah dia membayangkan dia mati, dia akan merengek kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Aku akan berbuat amal soleh, aku akan bertobat, aku akan beribadah, tidak mau lupa lagi ya Allah. Maka di situ dia mengucapkan kata-kata seakan-akan kata-kata itu dari Allah. Ya Rabbi, al-an irtaja'nak fi dunya fa'amal amalan soleh. Sekarang aku beri kamu kesempatan lagi untuk hidup di dunia. Tapi ingat janjimu, ingat beramal soleh, ingat jangan lupa kepada aku. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dia akan semangat berbuat ibadah. Ini untuk mengingatkan dirinya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu kalau berjalan bawa tongkat. Padahal dia masih muda. Padahal dia masih gagah. Pakai tongkat. Ditanya oleh orang, "Kamu ini bukan orang tua, bukan orang lemah, bukan orang sakit kok pakai tongkat?" liuzakir nafsi bi anni musafir. Aku pakai tongkat bukan tujuanku apa-apa. Aku pakai tongkat tujuanku agar aku selalu ingat bahwasanya aku ini sedang melakukan perjalanan ke akhirat. Biar ingat terus di dunia ini sedang melakukan perjalanan menuju akhirat, menuju alam barzah, menuju hari kiamat, menuju hisab, menuju sirat, menuju mizan, menuju kita menerima amalan, kitab amalan masing-masing, dan nanti di akhir imma fid dunya fis jannah wa imma fil jahannam, naudzubillahi min dzalik. Jadi la ya'rif qadra haya ila al mauta wa la ya'rif qadra sihha ila ahli sihha ila ahli sugum, dan tidak mengetahui nilai daripada kesehatan badan sehat kecuali kalau sudah sakit. Yang sehat-sehat ini, itu bahwa nikmat luar biasa dan mahal nilainya. Kalau kalian sudah sakit bagaimana? Coba kita bayangkan orang-orang yang di rumah sakit. Sudah yang di rumah sakit sudah badannya sakit, menyusahkan orang lain, keluarganya susah juga, ikut repot. Habis itu masih mengeluarkan biaya. Kemarin anak punya salah satu keluarga sakit, dibawa ke rumah sakit di Surabaya. Baru 2 hari dia iseng-iseng tanya kepada petugas yang bagian uang keuangan, 2 hari biaya berapa sih dengan semuanya obatnya. Ternyata cuma 2 hari 15 juta. Langsung minta pulang dia. 2 hari 15 juta itu pun sakit, gak sembuh. Kita sehat-sehat seperti ini gak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru 15 juta, mungkin yang lain lebih mahal lagi. Kita punya mata sehat, telinga sehat, jantung sehat, paru-paru sehat. Coba orang yang satu penyakit di antara penyakit tersebut menimpa kepada kita, berapa biaya yang kita keluarkan? Menyusahkan orang lain, kita juga sendiri sakit. Belum tentu kita dengan adanya penyakit tersebut bisa ibadah sempurna. Jadi nikmat-nikmat tersebut, kapan kita mengetahui nikmat sehat itu sangat mahal harganya? Ketika kita sakit. Ketika kita sakit, ya Allah, ternyata dulu ketika sehat nikmat betul. Oleh karena itu perlu-perlu kita sekali-sekali itu masuk rumah sakit. Ketika kita masuk rumah sakit, ngelihat orang yang sakit stroke, sakit kanker, sakit paru-paru, kurus kering, sudah lihat wajahnya seperti sudah mau mati sudah. Itu nikmat, merasa kita sangat kaya dengan nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dengan itu kita bisa syukur. Kalau kita tidak melihat orang yang sakit, kita seakan-akan tidak diberi nikmat oleh Allah. Kalau seakan-akan kita tidak diberi nikmat oleh Allah, bagaimana kita mau bisa bersyukur? Dan ingat, kalau kita tidak bersyukur, ya suatu waktu akan dicabut nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak disyukuri akan dicabut. Idza kunta fi ni'matin faraha fa inal ma'asi tudiru ni'am. Kalau kalian dalam mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dijaga dengan disyukuri. La in syakartum la adinakum wa la in kafartum in azabi la syadid. La ya'rif qadra al-siha ila ahli sugum wa la ya'rif qadra sabab ila ahli al-haram. Yang muda-muda ini tidak mengetahui kenikmatan dan nilai masa muda kalian kecuali ketika nantinya kita sudah tua. Ketika kita sudah tua, penglihatan berkurang, pendengaran berkurang, kekuatan berkurang. Nikmatnya dulu masa muda ya. Coba kita mudah lagi, coba-coba, cuma coba aja. Tidak mungkin kembali. Letas sadabu yaudu yoman. Andai kata aja, tidak mungkin lagi kita kembali menjadi muda. Yang masih muda kesempatan. Masa-masa muda, masa kuat, masa semangat, masih fresh. Gunakan untuk ibadah, gunakan untuk sebenar-benarnya. Apalagi yang muda-muda ini, dalam hadis qudsi Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan, ayyuhasyab at-tarik sahwatahu min ajri anta indika ba'di malaikai. Wahai pemuda-pemuda yang meninggalkan hawa nafsunya, yang meninggalkan kesenangan-kesenangan nafsunya, dia tinggalkan bukan karena sebab yang lain, tapi karena sebab Allah. Masa muda biasanya senangnya berfoya-foya, senang bermain-main, tapi dia tinggalkan itu semuanya karena Allah. Dia ngaji, dia sholat berjamaah, dia hadir majlis ta'lim. Anta indika ba'di malaikati. kamu wahai pemuda di sisiku, di sisi Allah Subhanahu wa taala ka ba'di malaikati, sama derajatnya dengan derajat malaikat-malaikatku. Makanya termasuk sab'atun yudilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu, termasuk 7 golongan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala naungan nantinya di hari kiamat, yang tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan naungan itu kita merasa tenang, dengan naungan itu kita merasa aman dan dingin. 7 golongan aja yang diberi naungan. Salah satunya adalah sabun nasa'a fi ibadatillah, pemuda yang hidupnya dilalui dari masa mudanya untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masa muda termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengetahui kenikmatan, nilai kenikmatan muda kecuali ketika kalian tua. Wala ya'rif gadral hina ila ahlul fajar. Bagi yang mempunyai rezeki, bagi yang mempunyai harta, bagi yang mempunyai uang, tidak mengetahui nilai daripada nikmat tersebut kecuali ketika kita fajar. Ketika kita fakir, miskin, kita tidak punya apa-apa, baru kita sadar ternyata itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan idza mata ibnu adam, kalau sudah meninggal manusia sudah tidak bisa melakukan amal kebaikan lagi. Illa min salas, kecuali dari sebab 3 hal. Tapi perlu diketahui ya, idza mata ibnu adam di sini bukan berarti manusia tidak mendapatkan manfaat dan pahala lagi. Tetap jika manusia sudah meninggal, dia bisa sebenarnya mendapatkan manfaat lagi, bisa mendapatkan pahala lagi, tapi dengan amalan orang lain. Orang-orang yang masih hidup, kalau bersedekah diniatkan untuk mayit akan sampai pahalanya. Orang-orang yang hidup berdoa, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia akan sampai juga. Orang-orang yang masih hidup membaca Al-Quran, membaca Yasin, baca tahlil, dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal juga akan sampai. Kenapa? Karena dikatakan di sini idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu, yang terputus adalah amalnya, bukan amalan orang lain. Karena hadis ini kadang-kadang dijadikan sebagai dalil oleh orang-orang bahwasanya tahlil, baca Yasin untuk orang mayit itu bid'ah, tidak akan sampai pahalanya. Tidak memahami hadis dengan sebenar-benarnya, pemahaman yang benar. In qata'a amaluhu, amalnya dia. Ya memang kalau sudah mati ya terputus amalnya, tidak bisa beramal lagi. Tapi tidak terputus amalan orang lain. Dan kalau amalan orang lain dihadiahkan kepada orang yang mayit, orang yang meninggal, maka juga itu akan sampai. Kadang-kadang mereka juga mengambil dalil di dalam ayat Al-Quran, wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Bahwasanya manusia tidak mendapatkan dan tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang dia usahakan, apa yang dia amalkan, apa yang dia lakukan. Ya betul, kita artikan seperti tadi. Bahwasanya manusia tidak memiliki apa-apa kecuali yang dia amalkan. Kalau yang diamalkan oleh orang lain, masa dia memiliki? Kalau orang yang lain sholat, apa dia dapat pahalanya? Kalau orang lain sedekah, apa dia dapat pahalanya? Ya tidak, ya orang lain yang melakukannya yang dapat. Dia tidak memiliki kecuali yang dia lakukan. Tapi kalau orang lain yang melakukan sedekah, yang membaca Al-Quran, kemudian menghadiahkan kepada orang lain, ya bisa-bisa aja. Ana katakan kepada pegawai-pegawai ana yang bekerja di toko, ya, kamu tidak mendapatkan apa-apa daripada kamu bekerja di toko aku kecuali gajimu. Ya ini jelas dia tidak mendapatkan kecuali gajinya, tapi dia bisa mendapatkan dari orang lain kalau dihadiahi, kalau diberikan orang lain. Tidak menutup kemungkinan juga demikian. Allah SWT mengatakan manusia tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang dia lakukan. Yang dilakukan oleh orang lain ya miliknya dia, tapi kalau mau diberikan bisa-bisa aja terjadi. Apalagi katanya Ibn Abbas, seorang ahli tafsir yang terkenal dengan Habar Ummah, orang yang paling alim dalam umat ini, Ibn Abbas mengatakan bahwasanya ayat tersebut mansuh, itu sudah dihapus hukumnya dengan ayat yang lain yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman, kemudian diikuti oleh anak-anak mereka, cucu-cucu mereka dalam keimanan mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka cucu-cucu mereka pun aku ikutkan bersama mereka, ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka. Di sini Allah memberi kenikmatan, memberi surga, memberi balasan yang baik karena sebab orang tua-orang tua mereka. Berarti menunjukkan bahasanya manusia memiliki dan mendapatkan sesuatu berkat amalan orang lain. Dikatakan sini karena sebab orang tua mereka, kakek-kakek mereka. Dalam ayat surat Al-Kahfi dikatakan wa kana abuhuma shaliha. Nabi Musa dan Nabi Khidir masuk satu kampung meminta makan, di situ tidak diberi makan. Akhirnya di situ ada satu bangunan yang roboh, dibangun oleh Nabi Musa, Nabi Khidir. Dibangun oleh Nabi Khidir. Nabi Musa bertanya, "Ya Khidir, kamu tahu kan orang-orang di kampung ini pelit-pelit semuanya, jahat semuanya. Kita meminta makan kepada mereka, mereka tidak memberikan kepada kita makan. Kok tahu-tahu kamu berbuat baik kepada mereka dengan membangun rumah mereka?" Apa katanya Nabi Khidir? "Wa kana abuhuma shaliha." Dalam rumah ini ada harta yang tersimpan di bawah tanah, yang mana harta tersebut dimiliki oleh dua orang yang yatim, masih kecil, dan kedua orang tuanya ini salihah, orang yang soleh, orang yang baik. Bahkan bukan hanya, bukan dikatakan oleh ahli tafsir, bukan langsung orang tuanya, bukan, tapi kakek yang ketujuh. Jadi orang tuanya orang jelek, orang kakeknya yang pertama jelek, kakek kedua, terus sampai baru kakek yang ketujuh orang yang baik. Nabi Khidir diperintah oleh Allah SWT untuk memperbaiki rumah tersebut agar terpelihara dan agar terjaga harta mereka, karena sebab orang tua mereka atau karena sebab kakek mereka yang ketujuh adalah kakek orang yang baik, orang yang soleh. Jadi karena kakek mereka, padahal kakek yang ketujuh, ternyata anak ini mendapatkan keberkahan, ternyata anak ini mendapatkan kebaikan. Berarti seseorang bisa juga mendapatkan kebaikan karena sebab amalan orang lain, karena kesolehan dan kebaikan orang lain. Apalagi juga sebagian mengatakan itu adalah kaum Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Ayat itu wa an laisa lil insani illa ma sa'a, itu adalah dalam umat Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena memang ayat itu berkaitan dengan cerita apa yang ada di kitab Nabi Musa dan di kitabnya Nabi Ibrahim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa alla taziru waziratun wizra ukhra suswa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidakkah diberitahu, tidaklah diberi kabar apa yang ada di kitab Musa dan Ibrahim, bahwasanya seseorang tidak memikul dosa orang lain dan juga seseorang tidak membawa atau tidak memiliki sesuatu kecuali yang dia usahakan. Ini menceritakan apa yang ada di kitab Musa dan kitab Ibrahim. Dan sebagian bahkan juga mengatakan bahwasanya itu yang dimaksud manusia di situ adalah insan di situ, yang dimaksud orang kafir. Jadi orang kafir tetap dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Walaupun dia punya keluarga berbuat baik, walaupun dia punya teman-teman orang-orang soleh, tetap namanya orang kafir, tidak mendapatkan kebaikan daripada orang lain. Tapi kalau muslim, bisa mendapatkan kebaikan daripada orang lain, seorang yang muslim. Ini yang enaknya kita sebagai orang muslim. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan ajaban li amril muslim inna amrahu kullahu khair. Aku heran dengan perkaranya orang muslim, semua perkaranya baik. In asobathu sarra syakar fakana khairan la. Orang muslim kalau dia mendapatkan kenikmatan, maka dia akan mensyukuri kenikmatan tersebut, dan kenikmatan yang disyukuri akan mendatangkan kebaikan yang lain. La in syakartum la azidannakum, kalau disyukuri akan ditambah sama Allah. Kita makan kenyang, alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min hayrin min wal qawa, dengan membaca doa itu hufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa semuanya yang telah berlalu. Sudah dapat nikmat makan, habis itu masih diampuni dosa-dosanya. Ini orang mukmin. Wa in asabat hudarra sabar fakana khairan la, dan orang mukmin Ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak enak, dia akan sabar. Dan ketika sabar, dia akan mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahkan pahala orang yang sabar tanpa dihisab lagi. Jadi kalau dapat kalau kebaikan, dapat pahala, dapat musibah, dapat pahala orang mukmin. Coba orang kafir. Ketika orang kafir dapat nikmat, dia syukur dengan nikmat yang dia dapatkan, yang dia miliki. Apa dapat pahala dari Allah? Apa dapat balasan dengan syukurnya orang kafir mendapatkan nikmat dari Allah? Tidak. Ketika orang kafir sebaliknya diberi musibah, hidupnya miskin, hidupnya melarat, dia sabar. Tapi kafir, apa dapat pahala, dapat balasan dari Allah? Tidak. Mau sabar, mau syukur, orang kafir tidak dapat apa-apa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu perkaranya orang kafir. Jadi nikmat jadi orang Islam, alhamdulillah kita semuanya jadi orang Islam. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Islam yang kuat, keimanan yang kuat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah indal maut, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan kebaikan, dan ketika kita meninggal dunia diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari segala fitnah, kita dan keluarga kita, cucu-cucu kita, dan orang-orang yang kita cintai diselamatkan daripada segala musibah diniyah, duniawiyah, zahir wal batinah. Mudah-mudahan diberi sembuhkan daripada segala penyakit, penyakit yang zahir dan penyakit yang batin, dan dimudahkan rezeki kita, rezeki yang halal, rezeki yang tidak menyebabkan kesengsaraan, rezeki yang tidak menyebabkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi rezeki yang menyebabkan Allah ridha kepada kita, dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuat kebaikan ala hadiniyah kunia sholihah sholihah jami'ah liukhir dunia wa khairah wa ala niyati sahabil kitab wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.